tanda berakhir cinta antara kita. Sungguh berat di hati melepaskanmu sayang. Air mataku derai berlinang. Tiada ku sangka cinta kau putuskan tanpa salah dan dosa yang ku lakukan. Terlalu tanpa salah dan dosa yang kulakukan. Terlalu kejam kasih kau patahkan hati yang tulus menyintamu sampai mati. Yang kulakukan.